Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Talib li Nailil Ma'arib, karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Dan kitab yang saya gunakan dengan tahqiq Dr. Mutlaq bin Jasir Al-Jasir hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan penulis tentang air yang dua kullah, ya, bagaimana hukum air yang dua kullah. Dan sekarang kita akan lanjutkan penjelasan beliau masih di bab tentang taharah, yaitu tentang adanya keraguan pada benda atau pakaian yang dianggap terkena najis. Adanya keraguan pada benda atau pakaian yang dianggap pakaian ini terkena najis, tapi masih ragu, ya, apakah benar-benar terkena najis atau tidak, masih diragukan. Nah, bagaimana cara menyikapi benda atau pakaian yang demikian? Di sini penulis mengatakan, wa in syakka fi tanajjusi ma'in aw ghairihi bana 'alal yaqini. Kalau seseorang itu ragu terhadap najisnya suatu air atau najisnya suatu benda, maka hendaknya dia dia kembalikan, dia bangun hukum di atas yang yakin. Bana alal yakin, dia ambil yang yakin. Ya, maka dia lihat mana yang menjadi hukum asal. Ya. Dan hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Ya, hukum asal benda-benda termasuk air itu suci. Para ulama mengatakan kaidah fikhiyah, al-aslu fil asya at-taharah wal ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah suci dan mubah. Maka hukum asal benda-benda seperti di sini ada meja, ya, di sini ada papan, buku, mungkin juga pakaian, selama tidak kita ketahui adanya indikasi-indikasi najisnya, selama tidak ada bukti bahwasanya benda-benda ini kena najis, maka hukum asalnya suci. Suci artinya bukan najis. Nah, sehingga kalau kita paham kaidah ini, kita tidak akan mudah was-was. Ya, jangan-jangan ini meja terkena angin, ya, anginnya membawa air liur anjing misalnya. Oh, jangan-jangan ini buku terkena angin, ya, anginnya membawa bulu babi. Dan jangan-jangan yang lain. Ya, kalau kita tidak paham kaidah ini, kita akan termakan oleh was-was. Kita akan terrepotkan oleh was-was. Akan muncul, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Maka selama tidak ada bukti, tidak ada indikasi kuat bahwasanya benda-benda itu terkena najis atau tidak, maka hukum asalnya suci. Namun andaikan ada indikasi, ada faktor-faktor yang membuat kita ragu. Misalnya kita lihat pada pakaian itu ada basah, ya, misalnya di jubah kita atau di celana kita ada basah. Dan kita memang baru dari tempat yang ada, misalnya ada babinya atau anjingnya. Nah, maka di sini ada ishtibah, ada keraguan. Di satu sisi hukum asalnya suci, di sisi lain adanya faktor yang bikin kita ragu. Ya, sehingga ragu itu harus ada faktornya, ya. Jangan ragu itu tiba-tiba muncul keraguan, namanya was-was. Ya, dan was-was itu harusnya jangan diikuti. Ya, tapi ragu yang diikuti adalah kalau ada indikasi, kalau ada faktor yang layak membuat kita ragu. Contohnya tadi, kita baru datang, kita baru kembali dari rumah teman, yang rumah teman itu ada anjingnya atau ada babinya, dan kita lihat di pakaian kita ada basah-basah. Ya, di ujung bawah pakaian ada basah, dan kita nggak tahu ini basah apa. Maka di sana ada ihtimal, ada kemungkinan memang dijilat anjing atau terkena kulit babi. Sehingga di sini baru terjadi ishtibah. Dan kata beliau, wa inishtabaha tuhurun binajasin lam yataharra wayatayammama liadami ghairiha. Kalau seseorang itu ishtibah, ragu ya, terhadap suatu benda yang suci atau air yang suci, apakah ternajisi atau tidak, lam yataharra, dan dia tidak bisa merajihkan ya, dia tidak bisa melihat mana yang lebih kuat, apakah ini najis atau tidak, dia bingung. Wayatamam wayatayammama liadami ghairiha, dan liadami ghairihima, dan dia bertayamum karena tidak adanya air yang ghairihima, karena tidak adanya air yang tidak tercampur, yang tidak najis ya, atau tidak adanya air yang diyakini tidak najis, yang ada hanya air yang najis atau yang syubhat, yang ishtibah ya. Makanya di sini gunakan ghairihima ya, menggunakan dhamir yang musanna ya. Ghairihima artinya yang pertama adanya air yang najis, kemudian yang kedua adanya air yang syubhat, yang ishtibah tadi ya, maka dia bertayamum. Wa nishtabaha bi tahirin tawaddaa wudu'an wahidan min kulli gharfatun, min kullin gharfatun. Dan kalau dia ragu apakah suatu air itu suci atau tidak, jadi kalau tidak ada air yang suci, adanya air yang najis atau air yang syubhat, maka boleh bertayamum ya, maka boleh bertayamum li adami ghairihima, karena tidak adanya alternatif lain. Dan kalau dia ragu terhadap kesucian suatu air dan dia ingin pakai, wa ini istabaha bi tahirin, dia ragu terhadap kesucian sebuah air yang dia ingin pakai untuk berwudu, maka boleh dia pakai ya, namun syaratnya tawaddu'a wudu'an wahidan min kullin ghurfatun. Dia berwudu dengan satu kali gerakan untuk setiap rukunnya, dan setiap rukunnya satu kali cidukan. Nah, jadi kembali ke kaidah yang tadi kita sudah sebutkan bahwasanya al-aslu fil asya at-taharah, hukum asal segala sesuatu itu suci. Sehingga selama itu diragukan, selama itu masih diragukan, maka hukum asalnya masih suci ya, sehingga alternatifnya boleh tadi bertayamum kalau dia ingin bertayamum, atau boleh dia gunakan air yang diragukan tersebut karena hukum asalnya suci, namun syaratnya dia hanya gunakan secara minimalis ya, setiap gerakan satu kali ya, misalnya cuci tangan satu kali, berkumur satu kali, kemudian membasuh wajah satu kali, membasuh tangan kanan satu kali, membasuh tangan kiri satu kali, mengusap satu kali, kemudian mencuci kaki kanan satu kali, mencuci kaki kiri satu kali. Nah, ini cara menyingkapi air yang diragukan najis atau tidaknya. Kemudian bagaimana cara menyingkapi benda yang dianggap atau diragukan najis atau tidaknya, dianggap terkena najis atau diragukan najis atau tidaknya. Beliau katakan di sini wa inishtabahat thiyabun tahiratun binajasatin. Kalau suatu pakaian yang suci itu diragukan karena dia terkena najis, diragukan terkena najis atau tidak, maka shalla fi kulli thawbin bi adadin najasati wa zada salatan. Maka hendaknya orang tersebut sholat fi kulli thawbin, dengan menggunakan pakaian sejumlah najis yang ada, wa zada salatan, dan ditambah satu sholat ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya andaikan, ini contoh, andaikan dia punya pakaian misalnya lima ya, dia punya pakaian lima jubah misalnya yang biasanya dia gunakan untuk sholat. Kemudian ketika dia buka lemari, Ya, dia buka lemari, dia dapati pakaiannya ada yang terkena najis. Misalnya apa ya? Misalnya mungkin terkena air kencing tikus mungkin, atau terkena kotoran tikus. Ya. Tapi dia tidak yakin ini pakaian yang mana saja ini. Ya, yang terkena najis, ya, pakaian yang mana saja. Ya. Dan ada indikasi yang terkena najis adalah 3 pakaian yang diragukan. Ingat dia punya 5 pakaian. Yang ada indikasi terkena najis yang diragukan ada 3 pakaian. Ya, yang 2 dipastikan aman, suci. Ya. Maka kata beliau, sholat dengan menggunakan pakaian sejumlah najisnya plus 1. Wazada sholatan plus 1. Artinya apa? Artinya dia sholat 4 kali, ya. 3 plus 1 kan 4 ya. Sholat 4 kali dengan baju yang berbeda. Ya. Adapun sholat yang 5, kalau ingin pakai baju yang sama enggak apa-apa. Nah, jadi sekali lagi, kalau yang diragukan itu 3 pakaian, ya, maka dia hendaknya sholat 4 kali dengan 4 kali dengan baju yang berbeda. Artinya setelah pakai baju pertama untuk sholat subuh misalnya, nanti sholat zuhur pakai baju yang lain, sholat asar pakai baju yang lain, sholat maghrib pakai baju yang lain. Nah, sholat isya kalau dia ingin pakai pakaian yang sama dengan sholat maghrib tidak apa-apa. Ini dalam rangka berhati-hati agar tidak menggunakan pakaian yang najis. Ya, namun tentunya kalau dia mendapati keraguan pada pakaiannya, kemudian setelah itu dia cuci. Ya, 3 pakaian yang tadi diragukan najis atau tidaknya, dia cuci sampai bersih, kemudian dia pakai, ini gak masalah. Ya. Namun ini yang kita bahas adalah kalau tidak dicuci dulu. Ya. Maka solusinya tadi dengan kalau yang diragukan itu 3 pakaian, maka lakukan 4 sholat dengan pakaian yang berbeda. Nah, ini solusi yang diberikan para ulama, ya, dalam menanggapi keraguan supaya keluar dari keraguan. Walaupun hukum asalnya suci, selama masih ragu, belum yakin bahwasanya pakaian tersebut kena najis atau tidak, ya, masih ragu, maka hukum asalnya suci, makanya boleh dipakai dalam sholat tadi ya. Makanya boleh dipakai dalam sholat, walaupun harus ganti-ganti. Ya, namun untuk keluar dari keraguan, mengambil yang yakin, maka para ulama memberikan solusi demikian. Kemudian wakadha amkinatun dhayyiqatun. Demikian juga tempat yang dhayyiqah, tempat yang sempit. Ya, misalnya ketika seseorang sholat di suatu ruangan yang ini hanya bisa untuk 2 orang sholat. Jadi mungkin lebarnya 2 meter, ya, panjang juga 2 meter. Jadi hanya bisa 2 orang sholat. Dan tempatnya diragukan, ini kena najis atau tidak. Ya. Dengan adanya indikasi ya. Jadi sudah kita sebutkan bahwasanya keraguan itu harus ada indikasi. Bukan semata-mata ragu saja tanpa ada apa-apa. Misalnya dia lihat di lantainya kok ada cairan, ada lengket-lengket dan bau misalnya. Ya, dan dia belum sempat untuk bersihkan. Tapi dia tidak yakin ini apakah air liur anjing atau air kencing apa atau cuma air biasa. Dia ragu. Ya, maka solusinya adalah sholat di tempat yang berpindah-pindah. Ya, artinya sholatnya pindah-pindah. Untuk sholat yang pertama misalnya di sebelah kanan, ya, kemudian sholatnya kedua di sebelah kiri, kemudian sholat yang ketiga di sebelah kanan lagi dan seterusnya. Ya, kalau dia sholatnya banyak, misalnya dia sholat qobliyah, ya, kemudian sholat fardu, kemudian sholat ba'diyah, maka sholatnya pindah-pindah. Ya, jadi di kanan sholat qobliyah, setelah itu sholat fardu, di kiri setelah itu sholat ba'diyah, di kanan lagi. Ini solusi yang ditawarkan para ulama untuk keluar dari keraguan. Ya, walaupun hukum asalnya tempat tersebut masih suci. Ya, buktinya di sini dibolehkan untuk dipakai sholat. Kemudian wa yusalli fi wasi'atin bila taharrin. Dan atau solusi yang lain, ya, dia boleh memilih tempat yang luas, ya, dan boleh milih tempat mana saja tanpa harus tahari, tanpa harus mencari-cari. Ya, kalau tempatnya luas, kalau tempatnya sempit, maka solusinya pindah-pindah, ganti-ganti. Tapi kalau tempatnya luas, bebas. Ya, ketika ada tempat yang diragukan najis atau tidaknya, maka cari tempat yang lain, yang bergeser sedikit, yang diyakini tidak ada najisnya. Ya, ini masalah keraguan terhadap air atau pakaian atau tempat yang terkena najis. Kemudian kita masuk ke fasal yang selanjutnya. Faslun wa yubahu kullu ina'in walau thaminan. Ini fasal tentang al-ina, ya, tentang bejana. Penulis mengatakan dibolehkan untuk menggunakan semua ina, semua bejana, walau thaminan, walaupun mahal. Ya. Dan definisi al-ina jamaknya itu al-aniyah, yang sering diterjemahkan dengan bejana, itu artinya semua wadah yang digunakan untuk makan atau minum. Jadi termasuk di dalamnya piring, termasuk di dalamnya mangkok, juga gelas, ya, juga cangkir atau yang lainnya. Ya, semua ini disebut al-ina atau aniyah, bejana. Nah, boleh kita menggunakan bejana-bejana apapun walaupun harganya mahal. Ya, kenapa kok ada penjelasan seperti ini? Ya, karena ada larangan menggunakan bejana emas dan perak. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang menggunakan bejana emas dan perak, maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Ya, demikian juga Nabi katakan, orang yang menggunakan bejana emas dan perak, maka sama saja dia membuat perutnya itu bergejolak api neraka. Ya, maka ada larangan menggunakan bejana emas dan perak. Sehingga muncul pertanyaan, kalau bejananya bukan emas dan perak tapi mahal, semahal emas dan perak atau bahkan lebih mahal, boleh enggak? Ya, maka kata penulis, boleh. Ya, walaupun mahal boleh. Walaupun mahalnya lebih mahal daripada emas dan perak, boleh. Ghaira ina idzahabin aw fiddatin wa nahwi matliyin bihima. Yang tidak boleh adalah bejana dari emas atau dari perak atau matli atau campuran dari emas dan perak. Ya. Jadi yang dilarang adalah bejana emas dan perak. Ya, bejana emas atau bejana perak atau campuran keduanya, campuran bejana emas dan perak. Ini yang dilarang. Adapun yang lain-lainnya tidak dilarang. Ya, misalnya dari keramik, dari porselen, ya, dari stainless, dari besi atau yang lainnya, itu dibolehkan. Illa mudabbaban biyasirin min fiddatin lihajatin. Dan ada pengecualian untuk penggunaan bejana perak, yaitu kecuali mudabbab. Kita lihat di catatan kaki nomor 1, at-tabibu isti'malu dabbati. Tabib artinya penggunaan dabbah. Wahia syaritun wa nahwuhu yajma'u baina tarafail alwi'a almunkasiri wa yuslihuhu. Dhabba artinya syarit, sebuah ikatan atau semisalnya, yang bisa menggabungkan dua sisi dari wi'a, dari wadah yang rusak, sehingga dia bisa memperbaikinya. Ya, atau dalam bahasa kita, dhabba ini tambalan. Ya, tambalan. Jadi dibolehkan tambalan berupa yasirin min fiddatin, perak yang sedikit. Ya, lihajatin, kalau ada kebutuhan. Ya, maka syaratnya 3, ya. Peraknya itu sedikit, ya, sedikit kuantitasnya. Kemudian itu hanya perak, bukan emas, dan yang ketiga, kalau ada kebutuhan. Misalnya tadi untuk menambal. Ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah ketika gelasnya itu pegangannya copot, ya, pegangannya patah, maka Nabi tambal. Nabi tambal dengan perak yang sedikit. Ya. Maka ini menunjukkan bolehnya menggunakan perak untuk menambal. Atau misalnya panci ya, yang bolong kemudian ditambal dengan perak, ya, atau kuali yang bolong ditambal dengan perak, atau piring yang bolong ditambal dengan perak, dan semisalnya ini dibolehkan, ya, walaupun itu perak. Dan ini adalah pengecualian. Ini adalah pengecualian. Kemudian, watasihu toharatun min ina'in muharramin. Dan tetap sah bersucinya seseorang andaikan dia bersuci dari wadah yang haram. Ya, misalnya dia bersuci dari baskom, airnya ditaruh di dalam baskom yang baskomnya dari emas. Ya, maka dia menggunakan baskom dari emas itu dosa, namun wudunya itu sah. Ya, bedakan antara masalah dosa dengan masalah keabsahan. Ya, bedakan, ini dua masalah yang berbeda. Dosa ini terkait dengan hukum taklifi, hukum taklifi. Sedangkan masalah keabsahan ini terkait dengan hukum wad'i, ya, sah tidak sah. Terkadang ada amalan itu tidak sah tapi dapat pahala. Ya, contohnya orang yang dia puasa Ramadan, ya, dia niat puasa Ramadan, kemudian di tengah hari datang haid. Ya, puasanya tidak sah, batal, tapi dia dapat pahala. Karena dia sudah berusaha untuk puasa, dia sudah berniat untuk puasa, dapat pahala. Walaupun tidak sah. Ada orang yang amalannya sah, tapi enggak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Contohnya orang yang puasa dari terbit fajar sampai maghrib, dia tidak makan minum, tidak berjima, tidak melakukan pembatal puasa. Tapi selama puasa dia berbohong, ya, dia menggibah orang, dia melakukan maksiat, maka dia enggak dapat pahala puasa, bahkan berdosa. Tapi pahala, tapi puasanya sah. Ya, jadi perlu dibedakan antara masalah dosa tidak dosa dengan sah tidak sah. Orang yang berwudu dari bejana yang haram, baik itu bejana emas atau bejana perak, maka wudunya tetap sah. Ya, kecuali kalau bejana itu ada najisnya. Ya, ini kembali ke pembahasan yang kemarin, ya. Kalau bejananya ada najisnya, kemudian diberikan air, maka dilihat, ya, ini banyak atau tidak airnya, kemudian dia didominasi oleh najis atau tidak. Ini perinciannya merujuk kepada pelajarannya kemarin. Kemudian, tubahu aniyatu kufarin wa thiyabuhum in juhila haluha. Dibolehkan menggunakan bejana-bejana milik orang kafir, dan juga dibolehkan menggunakan pakaian-pakaian milik mereka kalau tidak diketahui keadaan mereka. Ya, artinya, kalau tidak diketahui apakah mereka terkena najis atau tidak. Ya, karena orang kafir itu dikatakan oleh Allah, فَإِنَّهُمْ رِجِسٌ, mereka adalah rijis. Maksudnya adalah rijis ma'nawi. Ya, mereka adalah najis, tapi najis ma'nawi. Bukan berarti kita tidak boleh bersentuhan tangan dengan orang kafir. Bukan. Jadi bukan badannya orang kafir yang najis. Ya, tapi keyakinan mereka, akidah mereka lah yang najis. Ini dijelaskan oleh para ulama tafsir. Sehingga Rasulullah SAW pun bermuamalah dengan orang kafir dan bersentuhan, yang berjual beli, ya, bermuamalah dengan orang kafir, ya, di zaman beliau. Sehingga menunjukkan bahwasanya orang kafir bukan najis badannya. Selama mereka tidak menyentuh najis seperti kotoran, seperti air liur anjing, seperti kulit babi, ya, seperti air kencing. Selama mereka tidak menyentuh ini, maka mereka hukum asalnya suci badannya. Nah, selama kita tidak tahu mereka ini kena najis atau tidak, maka boleh menggunakan bejana-bejana mereka dan boleh menggunakan pakaian mereka. Ya, pakaian yang mereka miliki, ya, boleh. Walayat huru jildu maitatin beda begin. Dan kulit dari maitah, kulit dari bangkai, itu tidak bisa yathur, tidak bisa suci dengan disamak. Nah, ini maksudnya adalah bangkai yang ketika masih hidup dia dalam kondisi najis. Ya, jadi walayat huru jildu maitatin najasatin. Ya, maksudnya demikian. Tidak akan bisa menjadi suci kulit dari bangkai yang selama dia masih hidup sudah najis. maka itu tidak bisa disamak, tidak bisa suci dengan cara disamak. Contohnya apa? Contohnya babi. Ya, contohnya binatang babi. Babi ketika masih hidup pun sudah najis. Maka ketika dia mati, kulitnya juga najis. Ketika dia mati, kulitnya juga najis. Sehingga kulit babi, walaupun disamak, tidak menjadi suci. Dia tetap najis. Walaupun disamak. Demikian juga, misalnya kulit anjing, ya, walaupun ulama khilaf tentang apakah kulit anjing itu najis, kita asumsikan kulit anjing itu najis. Ketika masih hidup. Ketika dia mati, kulit anjing juga najis. Sehingga kulit anjing tidak bisa menjadi suci walaupun disamak. Dan disamak, ya, apa makna disamak? Ad-dabghu. Ya. Maknanya adalah kulit yang dihilangkan, daging-daging yang menempel padanya. Biasanya kalau kita menguliti binatang, biasanya ada daging yang nempel sedikit. Maka proses penyamakan adalah dihilangkan dulu, ya, dihilangkan dulu kulit-kulit yang daging-daging yang menempel di kulit tersebut sampai bersih, kemudian dicuci, kemudian dikeringkan sampai kering. Nah, itu namanya disamak. Nah, binatang yang ketika masih hidup sudah najis tidak bisa menjadi suci dengan disamak. Adapun binatang yang ketika masih hidup dia tidak najis bisa, sebagaimana di sini beliau lanjutkan. Wayubahu isti'maluhu ba'dahu fi yabisin in kana min tahirin fi hayatin. Dan dibolehkan untuk menggunakan kulit ba'dahu setelah disamak, fi yabisin dan setelah dikeringkan. In kana min tahirin, kalau kulit ini dari binatang yang suci, fi hayatin, ketika masih hidup. Contohnya kulit kambing. Ya, kulit kambing ketika sudah disembeli kambingnya, kulitnya setelah disamak, ya, setelah disembeli, ya, maka kulitnya setelah disamak bisa menjadi suci. Ya, bukan bangkai lagi. Bisa digunakan misalnya untuk dibuat sepatu, dibuat sandal atau semisalnya. Demikian juga kulit sapi. Sapi adalah binatang yang ketika masih hidup suci, tidak najis, ya. Dan ketika dikuliti, ya, ketika sapinya disembelih kemudian dikuliti, kemudian kulitnya disamak, ya, kulitnya dihilangkan dagingnya dan dikeringkan, maka kulitnya menjadi suci. Demikian juga kambing atau sapi yang dia matinya tidak disembelih, maka dia menjadi bangkai, ya, dan kulitnya juga bangkai. Jadi misalnya sapi yang tertabrak, sapi yang jatuh ke jurang, atau kambing yang terkena penyakit kemudian mati, ini tidak disembelih dengan syar'i, sehingga dia statusnya maitah, statusnya bangkai. Walaupun demikian, kulitnya bisa menjadi suci dengan cara disamak, ya, dengan cara dikuliti, kemudian dihilangkan dagingnya, kemudian dikeringkan. Kemudian wa kullu ajza'il maitati wa labanuha najasun. Setiap anggota tubuh dari binatang yang bangkai dan juga susunya itu adalah najis. Contohnya tadi sapi yang dia matinya tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i. Misalnya dia tertabrak mobil atau dia jatuh, ya, atau dia tertimpa bangunan atau yang lainnya sampai mati, maka dia statusnya maitah, statusnya bangkai. Nah, bukan berarti susunya boleh dimakan atau dagingnya boleh dimakan, nggak boleh, ya, karena statusnya bangkai dan maka itu haram untuk dimakan. Nah, jadi setiap bagian tubuhnya ketika dia matinya tidak disembelih dengan cara syar'i, setiap bagian tubuhnya itu haram untuk dimakan karena dia adalah najis, termasuk labanuha, termasuk susunya. Yang ada pengecualian tadi kulitnya, itu pun harus disamak dulu. Kemudian ghairu nahwi sya'rin wa sufin. Dan ada pengecualian yang lain, ya, pengecualian yang lain, bangkai boleh dimanfaatkan sya'rin, ya, rambutnya, wa sufin dan wolnya. Ya, apa namanya? bulu wolnya, kalau itu dari domba. Walaupun misalnya domba atau kambingnya itu matinya tidak dengan cara yang syar'i, misalnya tertabrak atau jatuh dari tebing atau kena penyakit sehingga dia statusnya bangkai, namun kulitnya bisa dimanfaatkan. Demikian juga bulunya, rambutnya bisa dimanfaatkan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-80. Ya Allah Ta'ala katakan dalam surat An-Nahl ayat 80, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. Dan Allah Ta'ala jadikan dari kulit-kulit hewan ternak itu, Allah jadikan kalian bisa bikin rumah. Ya. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala katakan, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Demikian juga aswaf, suf, ya, kain apa namanya, wol, ya, bulu wol dari domba, dan juga auba, dan juga bulu wa asha, dan juga rambut, ya, dari hewan ternak tersebut bisa kalian jadikan athathan, perabotan, wa mataan, dan juga perhiasan ilahin sampai suatu waktu tertentu. Surat An-Nahl ayat 80. Ini dalil secara yang menunjukkan secara umum bahwasanya rambut, ya, kemudian bulu wol, kemudian bulu secara umum dari, walaupun dari bangkai, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian wa ma ubina min hayyin kamaitatihi, dan semua yang ubina dijelaskan di catatan kaki nomor 4, ubina ay kuti'a wa fusila. Ubina artinya terpotong. Semua bagian tubuh yang terpotong dari makhluk yang hidup, maka dia statusnya seperti bangkai. Ya, misalnya kaki kambing. Ya, kaki kambing terpotong sehingga dia patah, dia terpisah dari badannya. Sehingga dia menjadi kaki saja. Mungkin karena ketabrak mobil, ya, atau mungkin terpotong gergaji atau yang lainnya. Dalam kondisi masih hidup kambingnya, maka kakinya yang terpotong ini statusnya bangkai, tidak boleh dimakan. Ya. Karena dia bangkai, dia haram untuk dimakan dan juga termasuk najis. Ya, kemudian kita masuk ke bab yang baru, bab al-istinja. Kita sudah selesaikan bab tentang at-taharah. Kita masuk ke bab yang baru, babul istinja'i, bab istinja. Di sini muhaqqiq menjelaskan makna istinja. Al-istinja'u lughatan talabul qat'i. Istinja secara bahasa artinya meminta untuk diputus atau dipotong. Contohnya dalam perkataan orang Arab, man atau min najauta syajarata, ya, perkataan najauta asyajarata ay qata'taha, engkau naja kepada pohon, artinya engkau memotong pohon tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasanya istinja artinya talabul qat'i, meminta untuk dipotong. Wa syar'an, makna istinja secara syar'i artinya izalatu khariji, izalatu kharijin mu'tadin wa ghairihi min sabilin bima'in tahurin. Istinja artinya menghilangkan benda yang keluar dari tempat keluar manusia atau tempat lain. Ya, tempat keluar yang normal dari manusia yaitu kubul dan dubur atau tempat lain. Kalau andaikan ada orang yang keluar kotoran dari tempat lain. Ya. Dan di zaman sekarang ada, ya, ketika orang itu tidak bisa buang air kecil atau tidak bisa buang air besar, maka disalurkan melalui pipa, ya, dioperasi kemudian dikeluarkan melalui pipa, melalui pipa pembuangan. Nah, yang keluar ini walaupun dari pipa, bukan dari kubul atau dubur, tetap statusnya adalah najis, ya, walaupun dia tidak keluar dari tempat yang biasa, yang normal. Makanya di sini beliau katakan wa ghairihi min sabirin, atau dengan jalan yang lain. menghilangkan najis yang keluar dari badan kita, yaitu air kencing dan juga feses, bima'in tahurin, dengan air yang suci. Nah, itu definisi istinja. Atau definisi yang kedua, au izalati au izalatu hukmihi bima yakumu maqamal ma'i min hajarin aw wa nahwihi ka khashabin wa khirafin. Atau istinja adalah menghilangkan semua hal yang semakna dengan najis, ya, dengan perkara-perkara yang bisa menggantikan air. Contohnya adalah hajar, batu, ya, kayu atau kain, ya. Jadi menghilangkan najis walaupun tidak dengan air, namun dengan benda-benda yang bisa menghilangkan najis, yang bisa menghilangkan najis tersebut sebagai pengganti air, ini juga disebut istinja. Ya, maka istinja itu lebih umum daripada istijmar. Ya, istinja itu bisa menghilangkan najis dengan air atau tanpa air. Semuanya disebut istinja. Ya, karena tadi istinja itu talabul qata, ya, meminta untuk diputus, artinya terputus penyebaran najisnya. Ya, sudah tidak keluar lagi. Adapun istijmar, nanti kan akan kita bahas, istijmar adalah menghilangkan najis dengan menggunakan media selain air, itu istijmar. Jadi istijmar itu termasuk istinja, ya, istinja lebih umum daripada istijmar. Nah, di sini beliau katakan wa yusamma bil hajari istijmaran aydan min al jimari wa hiya al hijaratu as-sigharu. Dan disebut istijmar kalau menghilangkan najis tersebut dengan hajar, dengan batu. Ya. Kenapa namanya istijmar? Dari kata-kata jimar. Ya, dari kata-kata jimar yang artinya al-hijarah as-sigar, batu-batu yang kecil. Ketika menghilangkan najis, misalnya cebok, dengan menggunakan batu. Ini boleh, ya. Karena medianya adalah batu, makanya disebut istijmar. Ataupun hal-hal yang lain yang selain air, semisal menggunakan tisu atau menggunakan kain atau yang lainnya, ini juga disebut istijmar. Ya, kemudian kembali ke matan. Al-Alama Al-Buhuti rahimahullah mengatakan yustahabbu inda dukhulil khala'in. Dianjurkan ketika masuk ke kamar mandi atau ke toilet. Ya, jadi ini beliau bicara tentang perkara-perkara yang dianjurkan ketika buang hajat. Jadi semua poin-poin yang nanti kita sebutkan ini semuanya hukumnya mustahab, ya, karena beliau sebutkan di awal yustahabu, mustahab. Yang pertama adalah qawlu bismillahi a'udhu billahi minal khubuthi a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi. Dianjurkan mengucapkan bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi. Itu dianjurkan membaca doa masuk ke kamar mandi, masuk ke WC. Jadi dianjurkan membaca dua, ya. Pertama basmalah atau tasmiyah, ya, mengucapkan bismillah. Kemudian baru membaca doa a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi. Yang artinya dengan nama Allah aku meminta perlindungan kepada Allah minal khubuthi. Al-khubuth dengan ba'nya disukun, maka ini maknanya adalah asyar, ya, maknanya adalah keburukan. Dan ada bacaan yang lain, yaitu dengan ba'nya di dhammah. Jadi minal khubuth, ba'nya di dhammah, bukan disukun. Kalau ba'nya di dhammah, khubuth itu artinya setan laki-laki. Wal khaba'ithi dan khaba'ith. Nah, mana khaba'ith tergantung. Mana khaba'ith tergantung makna khubuth, ya, tergantung makna kata-kata sebelumnya. Kalau kita bacanya dengan sukun khubuth, yang artinya syar, maka khaba'ith artinya syar juga, artinya keburukan yang banyak. Ya, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang sedikit dan juga keburukan yang banyak. Sedangkan kalau kita baca khubuth dengan ba'nya di dhammah, yang artinya setan laki-laki, maka khobaith ini jamak dari khobithah, yaitu artinya setan perempuan. Sehingga maknanya aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan memang kamar mandi atau toilet atau WC adalah tempat yang mahdurah. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi katakan innaha mahdurah. Sesungguhnya kamar mandi itu dihadiri, artinya dihadiri oleh setan. Ya, di dalamnya banyak setan. Sehingga kita dianjurkan untuk mengucapkan doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ithi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Dan di sini ada faedah menarik dari muhakkik di catatan kaki nomor 2. Beliau katakan, lima fil hadithi alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslimun min hadithi Anas ibn Malikin biduni dhikri tasmiyati fi awalihi. Doa di atas berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebetulnya dalam hadis tersebut, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak ada penyebutan tasmiyah, tidak ada penyebutan bismillah, tidak ada fi awalihi, di awalnya. Jadi hanya doa a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi, itu saja, tidak ada penyebutan tasmiyah. Ya, atau sedikit faedah juga tentang tasmiyah. Tasmiyah itu ucapan bismillah saja. Ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim, maka disebut dengan basmalah. Ya. Kalau tasmiyah bismillah saja, kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Dan di sini yang disebut adalah tasmiyah. Ya, demikian juga ketika makan, yang disyariatkan adalah baca tasmiyah. Ya, bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muhakkik mengatakan, wa amma nasul hadithi kama dhakarahu al-musannifu huna qad ashara ilaihi al-hafidh ibn hajarin rahimahullahu biqaulihi. Adapun doa yang disebutkan oleh penulis yaitu al-Buhuti di sini, ini mengacu kepada sebuah hadis yang disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam perkataannya, rawa al-umriyu hadal haditha min tariqi Abdul Aziz bin al-Mukhtar an Abdul Aziz bin Suhaib bilafdil amr. Hadis di atas yang ada penyebutan bismillahnya, ini diriwayatkan oleh Al-Umri dari jalannya Abdul Aziz bin Mukhtar dari Abdul Aziz bin Suhaib dengan lafaz perintah, yaitu hadisnya, idza dakhaltum al-khala'a faqulu bismillahi. Nabi mengatakan, kalau kalian masuk ke kamar mandi, maka ucapkanlah bismillah, a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi, baru menyebutkan doa, doa masuk WC. Jadi ada hadis yang mendasari doa di atas, yang di sana disebutkan tambahan ucapan bismillah di awal. Dan kata Ibnu Hajar, wa isnaduhu ala syarti muslimin, dan hadis ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Wa fihi ziyadatu tasmiyati wa lam araha fi ghairi hadhihi riwayah. Dan dalam hadis ini terdapat penambahan ucapan bismillah, dan saya tidak temukan kecuali dalam riwayat ini saja. Ini kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Nah, sehingga ini amalan yang valid, amalan yang sahih, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Dan boleh juga tanpa mengucapkan bismillah, sebagaimana tadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tanpa bismillah. Jadi ketika masuk kamar mandi, boleh langsung a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi. Atau boleh dengan bismillah dulu. Bismillah, a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi. Jadi boleh dua-duanya. Kemudian muhakkik mengatakan lagi, wa tasmiyatu qabla dukhulil khala'i mashru'atun binususin ukhra. Dan mengucapkan bismillah sebelum masuk kamar mandi adalah perkara yang disyariatkan karena adanya dalil yang lain. Minha ma rawahu Tirmidzi, di antaranya hadis riwayat At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan juga hadis riwayat Ibnu Majah. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhum al khala'a ayyakula bismillahi. Kata Nabi, yang bisa menghalangi antara matanya para jin yang ada di yang ada dalam kamar mandi, matanya mereka dan auratnya manusia. Artinya supaya aurat yang kita perlihatkan di kamar mandi tidak bisa kelihatan oleh jin. Yang bisa menyebabkan hal ini adalah kalau seseorang masuk kamar mandi dia mengucapkan bismillah. Shahahahu Asy-Syaikhul Albani fi Irwa'il Ghalil, dan hadis ini disahihkan oleh Syaikh Albani dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Jadi ada dalil yang lain ini yang menganjurkan untuk membaca basmalah, membaca bismillah tasmiyah sebelum masuk kamar mandi. Dan di antara utamanya adalah kalau kita baca bismillah, maka nanti aurat kita tidak akan terlihat oleh kaum jin, ya. Yang tentunya kalau aurat kita terlihat oleh kaum jin, ini bisa bermudarat buat kita. Kemudian kembali ke matan, penulis mengatakan, wa inda khurujihi alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Dan ketika keluar dari kamar mandi, keluar dari WC, mengucapkan doa alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dari diriku, ya, berupa kotoran tadi, buang air kecil, buang air besar, kan mengeluarkan gangguan. Wa afani, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku keselamatan. Di catatan kaki nomor 3 dijelaskan Al-Muhaqqiq, rawahu Ibnu Majahin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa fi isnadihi Ismail bin Muslimin. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ada masalah dalam hadis ini. Dalam perawinya ada perawi yang bernama Ismail bin Muslim, wahwa dhaifun. Dan beliau, Ismail bin Muslim, adalah perawi yang dhaif, ya, sehingga ini riwayat yang dhaif juga. Walahu syahidun min hadithi Abi Dharrin al-Ghifari rawahu Ibnu Sunni fi amalil yaumi wa laylati. Namun hadis ini ada syahid, ada penguatnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Waqad da'afahu Al-Mundhiri. Namun hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Mundhiri. Kama hakahu Al-Munawi fi Faidil Qadir wa da'afahu Al-Albani fil Irwa. Sebagaimana juga dinukil dan juga disetujui oleh Al-Munawi dalam kitab Faidil Qadir, dan juga didhaifkan oleh Syekh Albani dalam Irwa'ul Ghalil. Jadi ada syahid, ada penguat yang lain dari hadisnya Abu Dzar, namun juga dhaif juga. Wa qala sama'tu Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Dan Syekh Ibnu Baz mengatakan al haditsu dhaifun. Kesimpulannya, doa keluar kamar mandi tadi itu adalah hadis yang dhaif. Ya. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Ini hadis yang dhaif. Ini doa yang dhaif. Lakin idza qalahu min babil hamdillahi fala ba'sa. Ya, kata Syekh Ibnu Baz, namun kalau seorang mengamalkan doa ini ketika keluar kamar mandi dalam rangka memuji Allah, maka tidak mengapa. Li'annahu amrun mustahabbun fi hadzal maqami idza qalahu min babil thana'i 'ala Allah wa syukri 'ala zawalil adza. Karena memang kita diperintahkan dan hukumnya dianjurkan dalam kondisi seperti itu, itu kondisi keluar dari kamar mandi, ketika dia ucapkan doa ini dalam rangka syukur dan memuji Allah, ya, karena ketika kita buang air kecil kita mengeluarkan racun dari tubuh kita, ketika kita buang air besar kita mengeluarkan kotoran dari tubuh kita, ketika kita mandi kita menghilangkan kotoran juga dari badan kita. Nah, maka ini merupakan nikmat Allah, ya. Bisa membersihkan diri dari kotoran dan juga bisa mengeluarkan gangguan dari tubuh. Oleh karena itu, Tidak mengapa kalau seseorang keluar dari kamar mandi, dia baca doa tadi dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang di luar sana yang mereka tidak bisa melakukan itu, ya. Mereka tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, ya. Makanya orang-orang yang masih bisa melakukannya hendaknya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal haditha sanaduhu dha'ifun, namun kata Syekh bin Baz, adapun tentang hadisnya memang sanadnya dhaif, ya. Dan ada doa keluar kamar mandi yang sahih, yaitu ucapan ghufranaka. Ya, ini hadisnya sahih. Ya, keluar dari kamar mandi mengucapkan ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Ya, kenapa kok keluar kamar mandi malah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dijelaskan oleh Syekh Anis Tahir Al-Andalusi, hafizahullah taala, ketika saya menghadiri muhadharah bersama beliau, beliau jelaskan bahwasanya kenapa kita keluar kamar mandi minta ampun kepada Allah, karena selama di kamar mandi kita tidak mengucapkan zikir. Padahal zikir adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan terus menerus. Setiap saat kita berzikir kepada Allah. Namun ketika di kamar mandi dimakruhkan, ya, kita tidak berzikir. Sehingga kita di kamar mandi termasuk lalai, termasuk ghafil, orang yang ghafil, orang yang lalai dari zikir kepada Allah. Oleh karena itu, karena kita lalai selama di kamar mandi, karena tidak berzikir, maka ketika keluar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya kalau keluar kamar mandi yang lebih utama membaca ghufranaka, ya. Atau boleh juga membaca doa tadi alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Itu juga boleh. Kemudian wa taqdimu yusra rijlaihi dukhulan. Dan dianjurkan, ini masih bab al-mustahabbat, ya, perkara yang dianjurkan ketika buang hajat. Dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Wa'timaduhu 'alaiha jalisan. Dan dianjurkan untuk bertopang kepada kaki kiri ketika duduk. Ya, jadi buang air itu diutamakan dalam kondisi duduk. Buang air kecil, ya, dan juga buang air besar tentunya diutamakan dalam kondisi duduk, ya, atau jongkok. Dan dibolehkan dalam kondisi berdiri, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Namun lebih utama dalam kondisi duduk. Dan ketika duduk dianjurkan bertopang pada kaki kiri. Nah, ini dianjurkan oleh sebagian ulama, ya, bahkan juga dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau juga menganjurkan cara seperti ini dalam kitab Manhajus Salikin. Yaitu buang air dengan bertopang pada kaki kiri. Gimana maksudnya? Jadi kaki kiri itu ditekuk, ya. Kaki kiri ditekuk, kemudian kaki kanan ditegakkan. Ya, kaki kiri ditekuk sebagai penopang dan kaki kanan ditegakkan. Jadi seperti ini, ya. Jadi kaki kiri itu ditekuk, kaki kanan berdiri. Ya. Tidak seperti ini. Tidak kakinya lurus semua ke depan. Namun wallahu a'lam, ini didasari oleh sebuah hadis yang dhaif. Ya, hadis tentang hal ini hadis yang lemah. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, hal ini tidak disyariatkan. Artinya tidak harus seperti itu dan tidak dianjurkan. Sehingga bebas saja, ya, yang penting mudah untuk melakukan buang air. Kemudian wal yumna khurujan. Dan dianjurkan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kalau masuk kaki kiri, kalau keluar kaki kanan. Waqsu masjidin wa nahwihi. Dan berlaku sebaliknya kalau masuk masjid. Kalau masuk masjid itu kebalikan dari itu. Ketika masuk mendahulukan kaki kanan, ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Wa nahwihi, atau tempat yang semisalnya. Yang semisal masjid, seperti misalnya tempat yang biasanya digunakan untuk sholat walaupun bukan masjid, seperti ruangan kantor untuk sholat, ya, atau majelis ilmu atau yang lainnya. Maka dianjurkan untuk masuk dengan kaki kanan dan keluar dari dengan menggunakan kaki kiri. Dan perlu dipahami, ada anjuran untuk mendahulukan kaki kanan ketika pakai sendal, ya, ketika pakai alas kaki. Dan apakah ada kontradiksi, ya, ketika kita keluar dari masjid, yang keluar pertama kan kaki kiri, sedangkan pakai sendal kaki kanan. Ya, gimana ini? Apakah ini kontradiktif? Jawabannya tidak. Ya, itu hal yang bisa dilakukan. Ya, bisa nggak dilakukan? Secara teknikal bisa nggak? Keluarnya kaki kiri, tapi pakai sendalnya kaki kanan duluan. Bisa nggak? Bisa. Sangat-sangat mudah. Ya, ya, ya keluar dulu kaki kiri, sudah keluar semua, baru pakai sendal. Ya, keluar kaki kiri dulu, terus kaki kanan keluar, ya kemudian ya setelah itu baru pakai sendal. Ya, jangan ketika kaki keluar langsung pakai sendal, berarti kaki kiri adalah yang duluan pakai sendal, jadi kurang sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, keluar dulu kakinya semua, nah setelah itu baru pakai sendal. Jadi tidak bertentangan, ya. Dan ini sifatnya mustahab, sifatnya sunnah. Artinya andaikan keluar pakai kaki kanan dulu juga nggak masalah. Demikian juga kalau pakai sendal kaki kiri dulu pun tidak masalah. Wabu'duhu fi qada'in. Dan dianjurkan untuk menjauh dari pandangan orang-orang ketika buang air di qada', ketika buang air di tanah lapang. Wastitaruhu, dan dianjurkan untuk menutup diri, ya, supaya tidak kelihatan dari orang-orang. Ya, dan ini intinya adalah bagaimana supaya aurat kita tidak kelihatan. Ya. Jadi bukan sekedar yang penting menutup, ya, tapi masih kelihatan, bukan. Bukan yang penting ada upaya untuk menutup, tapi masih kelihatan, bukan. Tapi intinya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak kelihatan auratnya. Wa talabu makanin rikhwin li baulihi, dan mencari tempat yang akan mengalirkan air kencingnya. Wa mashu dzakarihi bi yusra yadayhi idza faragha, dan hendaknya dia mengusap zakarnya dengan tangan kirinya kalau sudah selesai. Min duburihi ila ra'sihi thalathan, ya, mulai dari pangkalnya sampai kepalanya. Diusap dari pangkal zakar sampai kepala zakar sebanyak 3 kali. Dan ini sifatnya sunnah, dianjurkan, tidak wajib. Wanatruhu kadzalika, demikian juga dianjurkan untuk memerasnya. Ya, disebutkan di catatan kaki nomor 1. Ya. Dalam manuskrip yang lain, dalam teks yang lain, wanatruhu pakai tha. Kalau di atas pakai ta, natru. Kalau ini pakai tha. Yeah. Bimuthallatha al-fauqiyah, dengan titik 3. Namun secara umum artinya sama, ya. Wan natru jazbun fihi quwwatun wa jafwatun. An-natr artinya jazab, menarik dengan kekuatan dan segera. Ya. Yeah. Intinya diperas. Ini ada anjuran untuk memeras zakar. Ya, namun ini sifatnya anjuran, dan intinya adalah supaya zakar itu benar-benar bersih, ya, tidak tertinggal di sana najis. Ya. Sehingga andaikan sudah bersih walaupun tidak diperas itu sudah cukup. Ya, apalagi zaman sekarang sudah ada sudah ada keran, ya, sudah ada selang yang bisa menyemprotkan air secara banyak dan kencang, sehingga bisa membersihkan kemaluan ketika sudah buang air. Itu sudah lebih dari cukup, ya, sehingga tidak perlu lagi untuk mengusap ataupun memeras. Wa tahawwuluhu liyastanjiya in khasyya talawuthan, dan dianjurkan untuk pindah, ya, dianjurkan untuk pindah untuk melakukan istinja kalau dia khawatir nanti terkena najis. Ini misalnya dia buang air kecil di sini, kemudian ceboknya atau istinjanya pindah, geser ke sini. Ya, ini hukumnya dianjurkan. Yang intinya adalah upaya supaya pakaian kita tidak terkena najis. Ya, karena bermudah-mudahan dalam hal ini bisa menjerumuskan ke dalam azab kubur. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya Nabi melewati dua kuburan. Ya, kemudian Nabi mengatakan hadzani yu'adzaban. Dua orang dalam kuburnya sedang diazab. Para sahabat tanya, kenapa Rasulullah, kenapa diazab? Kata Nabi, la yu'adzaban bikabirin. Dua orangnya tidak diazab karena melakukan perkara yang besar. Yang pertama kata Nabi, dia diazab karena melakukan yamshi bin namimah, karena melakukan adu domba, namimah. Dan yang kedua dia diazab karena la yastatiru minal baul, karena tidak mencegah dirinya dari percikan air kencing. Ya, maka orang yang bermudah-mudahan ketika buang air kecil, dia tidak berupaya untuk menghindarkan dirinya dari cipratan air kencing, ini bisa terjerumus ke dalam azab kubur. Ya, sehingga ketika kita buang air kecil, kalau bisa kita gulung, ya. Makanya kita gulung, kita angkat supaya tidak terkena najis. Dan juga tadi tahawul, pindah tempat antara tempat buang dengan tempat istinja, tempat cebok itu beda. Ini intinya adalah dalam rangka untuk menghindarkan diri dari najis. Ya, satu lagi tentang wayukrahu, perkara-perkara yang dimakruhkan ketika buang hajat. Pertama, dukhuluhu bima fihi dzikrullahi bila hajatin. Masuk ke dalam WC dengan membawa perkara yang mengandung zikir, mengandung penyebutan nama Allah tanpa adanya keperluan. Ya, termasuk juga di dalamnya menyebut nama Allah, ya, menyebutkan kalimat thayyibah di dalam kamar mandi. Seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di dalam kamar mandi hukumnya makruh. Ya, tidak sampai haram, tapi makruh. Namun makruhnya bila hajatin, jika tidak ada keperluan. Ya, kalau ada keperluan, misalnya membawa mushaf, yang kalau mushaf ini ditaruh di luar, takutnya hilang, atau takutnya dilecehkan orang, atau takut jatuh ke tanah, atau yang lainnya, maka boleh dibawa, namun dengan catatan harus dimasukkan ke dalam wadahnya. Dimasukkan ke kantong atau dimasukkan ke dalam tas. Ya, ini boleh kalau memang ada kebutuhan. Demikian juga menyebut kalimat thayyibah di dalam kamar mandi kalau ada kebutuhan. Ya, seperti sebagian ulama membolehkan mengucapkan bismillah kalau seseorang berwudu di dalam kamar mandi. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Boleh ucapkan bismillah ketika berwudu di kamar mandi karena ini ada kebutuhan. Ya, Nabi mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Sehingga ketika wudunya di kamar mandi, ketika itu ada kebutuhan untuk menyebut nama Allah, menyebut bismillah. Waraf'u thawbihi qabla dunuwihi min ardin. Dan dimakruhkan mengangkat bajunya sebelum mendekat ke tempat buang air atau sebelum masuk ke WC. Jadi mengangkat baju itu ketika masuk ke WC, jangan sebelumnya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti tersingkap auratnya. Ya, ketika mau masuk ke WC, sebelum masuk sudah diangkat, takutnya nanti diangkatnya terlalu banyak sehingga tersingkap auratnya. Ya, terutama bagi perempuan, ya. Perempuan aurat itu seluruh tubuh. Ya, dan sebagian ulama mengecualikan hanya wajah dan telapak tangan. Adapun kaki, betis itu bukan aurat. Sehingga kalau diangkat gamisnya atau roknya sebelum masuk WC, dikhawatirkan akan tersingkap auratnya. Wa kalamun fihi, dan dimakruhkan untuk bicara di dalam kamar mandi. Ya, jika tidak ada kebutuhan. Ya, kalau ada kebutuhan maka menjadi boleh, ya. Ingat kaidah fikih, semua perkara yang makruh menjadi mubah kalau ada kebutuhan, kalau ada hajah. Sehingga kalau misalnya ditanya misalnya oleh temannya, ya, tuk, ini siapa? Masih lama enggak? Ya. Yang di dalam kamar mandi jawab, oh ini saya, misalnya saya Budi. Ya, saya bentar lagi selesai. Nah, ini boleh ngomong kalau memang ada kebutuhan. Ya, atau misalnya tolong ambilkan anduk. Saya lupa bawa anduk. Tolong yang di luar, tolong ambilkan anduk. Ini boleh, karena memang ada kebutuhan. Kemudian wabauluhu fi nahwi syaqqin, dan dimakruhkan untuk buang air kecil atau kencing ke dalam lubang. Ya. Syak itu maksudnya adalah lubang yang biasanya menjadi sarang hewan. Ya. Dimakruhkan, dilarang kencing ke dalam lubang yang menjadi sarang hewan, apapun itu. Ya, hewan misalnya marmut ya, atau hewan tikus atau apa yang hidup di dalam tanah. Ya, karena ini akan berbuat kezaliman kepada binatang. Wa massu farjihi bi yaminihi, dan dimakruhkan untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Wastinja'uhu biha bila udhrin, dan dimakruhkan untuk melakukan istinja, cebok dengan tangan kanan. Bila udhrin, ketika tidak ada udhur. Artinya kalau ada udhur boleh, ya misalnya tangan kirinya sedang sakit, ya, baru kecelakaan, waliyadzubillah, tangannya harus digips. Jadi ketika buang kecil harus menggunakan tangan kanan, atau ketika cebok harus dengan tangan kanan, ini boleh, ya, tidak masalah. Wastiqbalu syamsin aw qamarin, dan dimakruhkan menghadap ke arah matahari atau ke arah bulan. Ya, masalah ini masalah kemakruhan buang air ke arah matahari atau bulan. Ini berdasarkan hadis tentang makruhnya atau terlarangnya buang air ke arah kiblat. Ya, Nabi mengatakan idza bala ahadukum fala yastaqbilu al-qiblata wala yastadbiruha. Kalau kalian itu buang air, ya maka jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Ya, hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk melarang buang air ke arah matahari atau bulan. Dan ini adalah pendapat madhab, ya, pendapat madhab Hambali, ya, pendapat resmi madhab Hambali. Namun ini diselisihi oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan juga Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ibn Al-Qayyim mengatakan tidak ada dalil yang tegas tentang masalah ini, bahkan tidak ada dalilnya, kata beliau. Yang ada dalilnya adalah larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Adapun larangan menghadap ke arah matahari atau bulan tidak ada dalilnya, sehingga kata beliau tidak dimakruhkan. Ya, tidak dimakruhkan menghadap ke arah kiblat, tidak dimakruhkan menghadap ke arah matahari atau ke arah bulan. Dan pendapat Ibnu Qayyim, ini pendapat Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah, adalah pendapat sekunder dalam mazhab Hambali, ya. Jadi dalam mazhab Hambali selain yang dilihat adalah pendapat mu'tamad mazhab, juga selain itu biasanya dilihat apa pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ini pendapat sekunder dalam mazhab, karena beliau berdua adalah ashabul wujuh. Ya, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah adalah ashabul wujuh dalam mazhab Hambali. Sehingga pendapat-pendapat beliau berdua ini punya peran yang signifikan dalam mazhab Hambali. Jadi orang yang mengambil pendapat Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah tidak dikatakan keluar dari pendapat mazhab, tidak. Ya, masih dikatakan dalam cakupan mazhab Hambali, walaupun berbeda dengan pendapat mu'tamad madhab. Contohnya dalam kasus ini, ya, kasus ini ketika kita mengambil pendapat Ibnu Qayyim bahwasanya tidak makruh menghadap ke arah matahari atau bulan ketika buang air kecil atau air besar, maka ini tidak dikatakan keluar dari pendapat madhab Hambali, walaupun pendapat madhab mengatakan makruh. Ya, nampaknya ini dulu yang bisa kita sampaikan, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan yang paling utama bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.